إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada penghujung daurah syar'iyah kali ini akan kita bahas sebuah kitab yang ana tulis sekitar setahun setengah yang lalu. Tahun setengah yang lalu sekitar, karena cetakan pertama itu Rabiul Awal 1427. Ya, yes, setengah yang lalu. Akhwan dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab ini sebenarnya muncul berangkat dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Ustazuna Ustaz Anwari Ahmad Hafizahullah Ta'ala sekitar 3 tahunan yang lalu. Beliau menerjemahkan sebuah fatwa dari Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Saymin Rahimahullah tentang keberadaan matahari yang mengelilingi bumi dan kesalahan teori bumi mengelilingi matahari di majalah Al-Furqan sekitar 3 tahunan atau lebih yang lalu. Tatkala fatwa itu kita munculkan, ada hujatan tapi tidak terlalu keras, biasa. Beberapa edisi mendatang, pertanyaan serupa datang, kemudian kami jawab di majalah. Dan yang terakhir adalah tulisan Ustaz, tulisan akhuna Ustaz Al-Fadhil Abu Baidah Yusuf Al-Athari Hafizahullah Ta'ala tentang hadisnya Abu Dzar yang berbicara dengan sangat tegas tentang peredaran matahari mengelilingi bumi dan bukan selanjutnya. Sebenarnya ya ikhwan, kalau bukan karena sebuah sebab, yaitu dengan ditulisnya 3 makalah tersebut, hujatan datang bagi hujat. Kalau hujatan itu datang dengan bahasa-bahasa ilmiah, dengan bahasa-bahasa yang sopan dan berniat mencari kebenaran, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan kita ladeni dengan bahasa ilmiah juga. Tapi ternyata hujatan itu sudah datang berupa hal-hal yang tidak layak disampaikan oleh dalam dunia ilmiah. Dengan bahasa-bahasa kalian adalah manusia purba yang terdampar pada abad ke-21. Kalian tidak mengenal ilmu ke ilmu alam, kalian begini, kalian begitu dan lain-lain. Akhirnya Anda berpikir bahwasanya masalah semacam ini mungkin hujatan mereka itu ada sisi kewajaran, karena akidah ini yaitu tentang masalah keberadaan tata surya matahari dengan bumi mengelilingi mataharinya itu sudah diimani oleh kaum muslimin dan diimani oleh orang sedunia sejak beberapa abad yang lalu. Dari situ hati ini tergerak, jadi untuk mendobrak sesuatu yang sudah lama muncul. Mulailah perjalanan ilmiah ini dan mulailah sebuah safar panjang ini ana mulai berangkat dari beberapa kitab tafsir yang membicarakan tentang matahari, bintang, bulan dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Kemudian memasuki pada kitab-kitab hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarah-syarah para ulama kita yang membicarakan juga tentang masalah matahari, bulan, bintang dan bumi. Terutama tentang awal kejadian alam semesta yang berangkat utamanya saya mulai dari kitabnya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah beliau pada jilid yang pertama dan pada jilid yang kedua. Semuanya menuju kepada satu hal, yaitu para ulama kita menerangkan bahwa penyebab terjadinya malam dan siang itu bukan karena rotasi bumi. Rotasi adalah gerakan bumi pada porosnya dari arah barat ke arah timur sehingga seakan-akan matahari terbit ke arah, dari arah timur. Tapi para ulama kita dengan bahasa-bahasa mereka menyatakan bahwa pergantian malam dan siang adalah karena pergerakan matahari dari timur ke barat. Tapi dalam hati masih ada titik keraguan. Kalau memang inilah keterangan para ulama kita, mungkinkah para ilmuwan fisikawan, mungkinkah para ilmuwan astronomi kelas dunia semuanya salah dalam masalah ini? Kayaknya sesuatu yang mustahil terjadi. Maka niatan hati untuk menulis kembali pupus. Sampai suatu ketika qadar Allah, ana temukan risalah dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Imam Ahlussunnah pada abad ini, tentang masalah ini. Dan yang amat sangat mengejutkan adalah satu hal. Tatkala beliau menukil dari Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi Al-Sirayini dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq bahwasanya masalah ini adalah mujma'un alaihi bainal ulama. Masalah itu langsung ana rujuk kepada kitab beliau Al-Farqu Bainal Firaq dan memang Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi Al-Sirayini beliau ulama Ahlussunnah sekitar abad ke-5 Hijriah menyatakan pada sebuah bab yaitu apa saja yang disepakati oleh Ahlussunnah. Kata beliau, bab tentang apa saja yang disepakati oleh Ahlussunnah. Qal beliau mengatakan bahwa Ahlussunnah sepakat bumi itu diam di tempat tidak bergerak. Jadi bumi itu diam, tidak bergerak, tidak mengalami pergerakan apapun. Dan bumi itu tidak akan pernah bergerak kecuali kalau ada kondisi-kondisi tertentu semacam kondisi gempa atau kondisi yang lainnya. Kemudian nukilan ijma ini pun disampaikan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala dari Al-Imamul Qurtubi. Tatkala beliau juga membahas mengenai masalah ini, beliau mengatakan wama alaihi al-muslimuna wal ahlul kitab. Jadi yang dikatakan oleh kaum muslimin dan ahlul kitab adalah diamnya bumi dan tidak bergeraknya. Berangkat ya ikhwan dari nukilan ijma ini yang dinukil atau yang dikatakan oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, kemudian dinukil juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan disepakati oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, maka keyakinan hati mantap untuk menuliskan masalah ini karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha la yatma'u hadhihi al-ummah ala dalalah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menjadikan umat ini sepakat di atas sebuah kesalahan. Tapi ana sangat sadar bahwasanya masalah ini adalah sebuah masalah yang bukan saja menghadang gelombang. Jadi masalah ini akan menghadang sebuah tsunami besar. Karena keyakinan tentang keberadaan tata surya matahari, bahwasanya alam semesta ini terdiri dari beberapa galaksi. Di antaranya adalah galaksi Bima Sakti. Yang mana pada galaksi Bima Sakti itu ada sebuah sistem tata surya, yaitu tata surya kita di antara yang terdapat dalam galaksi Bima Sakti yaitu tata surya matahari. Dalam tata surya matahari, maka matahari adalah pusatnya, dikelilingi atau dia mempunyai beberapa planet, Merkurius, Venus, Bumi dan yang lainnya, yang kesemuanya itu mengelilingi terhadap bumi atau semua planet-planet ini bergerak secara evolusi dalam waktu yang berbeda-beda untuk mengelilingi matahari. Dan bumi itu sendiri dia juga bergerak rotasi harian selama kisaran 24 jam dari arah barat ke arah timur, yang dengan gerakan rotasi bumi itulah terjadinya siang dan malam, dan dengan gerakan revolusi itulah terjadinya pergantian musim dan pergantian tahun. Itu yang diimani oleh kebanyakan kaum muslimin, bukan kebanyakan, hampir semuanya, hampir kawan. Dan diajarkan dari mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Melihat bahwasanya masalah ini bukanlah sebuah masalah yang remeh. Masalah ini akan menghadang sebuah masalah yang sangat besar sekali, maka harus pasang kuda-kuda yang cukup kuat. Dari situlah maka kitab ini ana mulai dengan tiga pondasi dasar yang harus diketahui oleh seorang muslim dalam semua masalah. Yang pertama adalah tentang kewajiban seorang muslim untuk tunduk kepada ketentuan Allah dan tunduk kepada ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah yang pertama. Pondasi yang kedua adalah bahwasanya nusus Alkitab dan As-Sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat dan tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, bahwasanya An-Nusus Alkitab dan As-Sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan realita dan tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Waqi'ah. Dan itulah yang ana tulis pada bab yang pertama, kedua, dan bab yang ketiga. Dari sini ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, perlu kita mulai dari sini. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanyalah untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang untuk megang cetakan. Cetakan terakhir. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Halaman pertama. Bahwasanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Para ulama kita ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum tatkala menafsirkan arti ibadah itu dengan berbagai macam penafsiran, tapi yang terbaik adalah apa yang disampaikan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam risalah beliau atau dalam awal-awal risalah Al-Ubudiyah. Beliau mengatakan bahwa sinyal ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yarda min al-aqwali wal al-af'al al-zahirah wal batinah. Bahwasanya ibadah adalah semua perbuatan dan semua ucapan yang baik yang lahir maupun yang batin yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, konsekuensi dari ibadah ini mengharuskan seorang muslim itu untuk tunduk kepada ketentuan Allah dan tunduk kepada ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlalu banyak ayat, terlalu banyak hadis kalau kita bahas satu persatu. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amr, kepada pemimpin, kepada para ulama di antara kalian. Para ulama balagha menyatakan bahwasanya ayat ini ada sebuah sir, ada sebuah rahasia yang cukup berharga. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman athi'ullaha, taatlah kalian kepada Allah, Allah mengulangi perintah ini dengan bahasa wa athi'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diulangi lafaz athi'u pada Allah dan pada Rasul, tapi tidak ada lafaz athi'u pada ulil amr, yaitu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amr. Allah tidak mengatakan wa athi'u ulil amr. Ada sebuah faedah yang bisa diambil, yaitu bahwasanya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah satu derajat. Kewajiban kita taat kepada Rasulullah sama derajatnya dengan kewajiban kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mutlak sebagaimana firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Jadi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan yang ditinggalkan atau yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jauhilah. Sedangkan tidak diulanginya lafaz ati'u pada lafaz wa ulil amri minkum membawa sebuah faidah, bahwasanya ketaatan kepada ulil amr, al ulil amr adalah pemerintah dan para ulama. Ketaatan kepada ulil amr, kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada para ulama-nya, itu tidak secara mutlak, tapi terkait dengan ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tatkala para pemimpin, tatkala para ulil amr, itu mereka taat kepada Allah dan mereka memerintahkan sesuatu yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka taatilah mereka. Tapi tatkala mereka memerintahkan untuk tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah, maka tinggalkanlah. Dan itu makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati Allah. Jadi tidak ada atau tidak wajib taat kepada pemimpin, kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa. Yani fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Demi Allah, tidaklah mereka dianggap beriman sampai mereka mau berhukum dengan hukum yang engkau hukumkan, dan mereka mau tunduk kepada hukummu, dan mereka tidak menemukan rasa sesak dada, mereka tidak menemukan rasa sempit dada terhadap apa yang telah engkau hukumkan kepada mereka. Ayat ini ahwal turun karena sebuah sebab yang perlu untuk kita jadikan renungan. Al-Imam Ibnu Katsir dan para ulama-ulama yang lainnya menceritakan tentang sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan kejadian kecil sebenarnya antara Zubair Ibn Al-Awwam, saudara sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan seorang sahabat Ansar. Yang mana Zubair Ibn Al-Awwam dan sahabat Ansar ini keduanya sama-sama petani dan bertetanggaan, yaitu tetangga sawah. Suatu ketika air sedikit, airnya itu mengalir sedikit, sehingga keduanya berebut mana yang lebih dulu harus mengairi air sawahnya. Jadi mana yang lebih dulu mengairi air sawahnya. Zubair menyatakan saya lebih dahulu, apa itu sahabat Ansar tadi menginginkan saya lebih dahulu. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat dengan mengatakan, ada apa kalian? Maka Zubair mengatakan, ya Rasulullah, yani ini kami, saya dengan Ansar ini, dengan sahabat Ansar ini sedang cekcok atau sedang berselisih tentang siapa yang lebih dulu mengairi air sawah. Saya mengatakan saya lebih berhak, dia mengatakan dia lebih berhak. Saya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi tanah, bahwasanya ternyata kondisi sawahnya itu menunjukkan seharusnya Zubair dulu baru dialirkan kepada sahabat Ansar tadi. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Zubair, airilah sawahmu, lalu airkan ke sawah tetanggamu. Itu sahabat Ansar tadi. Mendengar keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, maka sahabat Ansar tadi mengatakan, awaw afa makana ibnu amatika ya Rasulullah. Apakah keputusan anda ini, wahai Rasulullah, hanya dikarenakan karena dia adalah saudara sepupumu? Keputusan engkau ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hanya disebabkan karena dia itu masih kerabatmu, masih saudara sepupumu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada penentangan dari seorang sahabat Ansar tadi, merah padam muka beliau. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidaklah, jadi demi Allah, tidaklah mereka dianggap beriman. Dan sumpah Allah ini dengan bahasa penguat. Perhatikan ya ikhwan, sebuah sumpah kalau dibarengi dengan huruf nafi, itu bukan penghilangan sumpah, itu penguat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala uqsimu bihadzal balad." Apa artinya? Siapa tahu? Fala uqsimu bihadzal balad. Apa artinya ya, Hwan? Saya tidak bersumpah dengan negeri ini karena adalah, atau saya bersumpah dengan negeri ini. Yang pertama atau yang kedua? Lafaz qasam kaidah ilmiah, bahwasanya lafaz qasam kalau dimasukkan ke dalamnya la, itu yufidu ta'kid. Itu yufid at-ta'kid. Artinya adalah, fala uqsimu bihadzal balad, artinya adalah saya bersumpah dengan negeri ini saya bersumpah dengan negeri ini, saya bersumpah dengan negeri ini. Diulang-ulang. Jadi sumpah itu kalau memang dimasuki lah di situ. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fala wa rabbik." Artinya adalah demi Allah, demi Tuhanmu, demi Tuhanmu, tidaklah mereka dianggap beriman sampai mereka itu yuhakimuka fima syajara bainahum, mau bertahkim, mau berhukum dengan hukum yang telah engkau turunkan, dan mereka itu mau atau tidak menemukan sesak dada terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka mau tunduk dengan sesempurnanya kepada keputusan engkau. Perhatikan ya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, bahwasanya urusan kecil sebenarnya, urusan itu sebenarnya adalah urusan dunia, urusan itu sebenarnya adalah urusan mutlak keduniaan, yaitu urusan pengairan air sawah. Gak ada masalahnya dengan masalah akidah, tidak ada masalahnya dengan masalah ibadah, tidak ada masalahnya dengan halal dan haram. Ini mutlak urusan dunia. Tapi masalahnya sekarang ini bukan urusan dunia atau urusan akhirat. Masalahnya ini bukan urusan akidah atau urusan ibadah. Masalahnya ini adalah meskipun itu urusan dunia, tapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memutuskan, Zubair, engkau airi sawahmu terlebih dahulu, maka ini adalah keputusan seorang rasul. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Keputusan seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berbicara karena hawa nafsu. Semua keputusan Rasulullah adalah karena wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena ini sudah menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditentang oleh beliau, oleh sahabat Ansar tadi, maka turunlah keputusan tegas dari Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita kaum muslimin. Perhatikanlah ya ikhwan ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaru min amrihim." Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki maupun seorang mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, mereka masih mempunyai pilihan yang lainnya. Ayat ini berhubungan dengan sebuah kejadian besar pada zaman Rasulullah. Antum tahu Zaid bin Harithah adalah seorang budak belian. Adalah seorang budak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian diangkat sebagai anak sebelum anak angkat diharamkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi statusnya tetap status sebagai seorang budak. Jadi statusnya ya ikhwan tetap status sebagai seorang budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Zainab binti Jahsy. Dan kamu tahu ya ikhwan, bahwasanya Zainab binti Jahsy itu adalah seorang wanita bangsawan Arab. Ini adalah seorang wanita bangsawan Arab, darahnya biru, enggak merah. Darahnya biru. Dia seorang wanita bangsawan, seorang kaya raya, seorang suku Quraisy, dari suku yang utama. Jadi seorang bangsawan, orang kaya raya, wanita cantik jelita. Mau dinikahkan dengan seorang budak miskin, hitam, kere. Fitrah manusia. Akhwat, kalau ditawari begitu mau apa enggak? Hah, fitrah manusia ya, akhwat. Jadi fitrah manusia, dia menolak. Enggak mau. Fitrah manusia enggak mau. Karena memang wajar. Jadi karena memang manusia itu wajarnya mencari yang sepadan, mencari yang sekufu. Maka akhirnya Zainab enggak mau. Kemudian sampai tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak memaksa, maka Zainab ngomong, "Wahai Rasulullah, saya akan memikirkan masalah ini." Zainab bilang sama kakaknya Abdullah binti Jahsy tentang masalah ini. Abdullah lapor sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau ridho Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid? Apakah engkau ridho wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid?" Maka Rasulullah mengatakan, "Iya, saya ridho Zainab nikah dengan Zaid." Tapi Abdullah masih mengatakan, "Saya pikir-pikir dulu wahai Rasulullah." Bahasanya bukan menolak ya, "Wan, saya pikir-pikir dulu wahai Rasulullah." Saat mereka masih mikir-mikir, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, jadi dia masih mempunyai pilihan yang lain. Mendengar keputusan Rasulullah, mendengar teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala yang semacam itu, maka tidak ada pilihan bagi seorang sahabiyun jalil, Abdullah ibn Jahash, dan tidak ada pilihan bagi seorang sahabiyah Zainab binti Jahash kecuali untuk tunduk kepada keputusan Allah dan tunduk kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keduanya menikah. Tapi ya ikhwan, namanya hati enggak bisa ditolak. Perasaan enggak senang itu enggak bisa ditolak. Setelah nikah, Zainab masih belum bisa menerima keputusan ini dengan mutlak, dalam artian dia tunduk kepada keputusan Allah, dia tunduk kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tahu bahwasanya dia itu enggak senang pada Zaid. Keluarga ribut, cekcok itu ribut, enggak senang sana kemari. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Zaid untuk pisah dengan Zainab. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsy dari langit yang nomor 7 dengan firman-Nya, "Falamma qala Zaidun minha wa tara." Teruskan. Zawwajnakaha. Jadi tatkala Zaid telah memutuskan hubungan dengan Zainab, zawwajnakaha, maka kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahsy. Dan ini adalah kebanggaan Zainab. Di antara istri-istri Rasulullah yang lainnya, kalau sedang bangga-banggaan dengan para madunya yang lain, maka Zainab selalu mengatakan, kalian itu enggak ada yang sebanding dengan saya. Kalau kalian itu yang menikahkan dengan Rasulullah itu bapak-bapak kalian sendiri, tapi saya yang menikahkan saya dengan Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang nomor 7. Min fawqi sab'i samawat. Jadi zawwajnakaha, saya menikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Jadi pernikahan antara Rasulullah dengan Zainab itu tanpa akad nikah wali, tapi langsung Allah yang menikahkannya dari atas langit. Kemudian ajani Allah ya, perhatikanlah kejadian ini. Peristiwa Abdullah bin Dujah itu bukan penolakan. Bahasanya Abdullah dan bahasanya Zainab itu cuma menggunakan bahasa saya pikir-pikir dulu wahai Rasulullah. Tapi masalahnya sekarang ini itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipikir-pikir itu bermasalah ya, kawan. Ini keputusan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kalau dipikir-pikir lagi itu sebuah masalah besar. Maka turunlah ketegasan dari firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadalla Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah." Dari situ maka saya ana itu sangat heran dengan sebagian kaum muslimin pada zaman ini. Kepada sebagian orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam pada saat ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan sesuatu, kemudian hati mereka menolak, hati mereka mengatakan ini, hati mereka mengatakan itu. Wallahi ya ikhwan, yang sering saya tanyakan kepada mereka, dan ini ana ulang-ulang di depan antum dan dalam semua majelis mengenai masalah ini, wallahi, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita pada saat ini, hadir di hadapan kita, kemudian mengatakan, "Wa fulan, kepada yang kukunya panjang, tolong kukumu dipotong." Misalkan di hadapan kita langsung, adakah yang ikhwah di antara kita yang berani ngomongnya, "Rasulullah, kuku ini untuk reparasi jam. Nanti kalau kukunya dipotong enggak enak," gitu. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita langsung ngomong, "Ya akhi, jenggotmu itu panjangkan. Jenggotnya dipotong, misalnya panjangkan." Ada yang berani ngomongnya, "Rasulullah, wajib atau sunnah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Auful liha, panjangkan jenggotmu." Adakah seorang muslim di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani untuk mengatakan, yakni masalah itu ya Rasulullah, wajib atau sekedar sunnah? Kalau wajib ya saya lakukan, kalau sunnah kan enggak apa-apa ya Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita langsung ngomong sebagaimana Rasulullah pernah ngomong kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdullah bin Umar itu kain sarungnya panjang, kain celananya panjang menutupi kaki, Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, angkat sarungmu, angkat celanamu." Diangkat. Besok ketemu lagi, kurang tinggi. Gitu. Ditinggikan lagi. Besok ketemu lagi, kurang tinggi wahai Abdullah bin Umar, ditinggikan lagi. Adakah yang berani ya Rasulullah? Enggak enak ya Rasulullah, masa kok setengah petis gitu. Ya ikhwan, ana katakan ya muslimun, wahai kaum muslimin yang bersyahadat bahwasanya tiada ilah kecuali Allah dan yang mengakui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Adakah yang berani mengucapkan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, setipis-tipisnya iman seorang mukmin, sekecil-kecilnya iman seorang mukmin, tidak akan ada yang berani mengucapkan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang tidak ada yang mengucapkan atau tidak ada yang berani mengatakan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapakah sekarang kaum kita ya ikhwan? Kenapakah mulut kita sekarang lancang? Hati kita sekarang itu batu, sekeras batu untuk menentang keputusan Rasulullah. Apakah hati kita sekarang sudah sekeras batu? Apakah hati kita itu sudah lebih keras daripada batu? Tatkala Allah memerintah demikian, tatkala Rasulullah memerintah demikian, kemudian kita menolak dengan alasan-alasan rapuh rumah laba-laba. Apa bedanya antara hadis Rasulullah tatkala beliau masih hidup dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sudah meninggal dunia? Jadi apakah hadisnya Rasulullah tatkala beliau masih hidup itu 100% diterima, kalau sudah mati tinggal 50% atau tinggal 10%? Kaidah dari siapa ya ikhwan kalau kita harus mengatakan hal itu? Camkanlah ini wahai kaum muslimin. Camkanlah ini wahai kaum muslimin bahwasanya kalau memang kita tidak berani untuk mengucapkan hal itu di hadapan beliau, jangan katakan dan jangan berani-beraninya kita mengucapkan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau wafat, apa yang akan kita katakan di hadapan Allah nanti? Kalau nanti kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam akhirat, apa yang akan kita katakan kepada beliau? Seandainya Allah mengatakan ya fulan, kenapa engkau tidak menuruti perintah Rasulku? Apa yang akan kita jawab kepada Allah nanti di alam akhirat? Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tatkala hal it yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tatkala pada hari itu tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah kecuali amal perbuatan kita. Kecuali hati kita yang sehat, kecuali hati kita yang selamat. Apa yang akan bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah kalau memang kita menolak ketetapan Allah dan menolak ketetapannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayuhal muslimun. Setelah soal itu kita pahami, maka sadarilah satu hal. Jadi meskipun ketundukan kita kepada Allah dan ketundukan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang mutlak, satu hal yang wajib, yang enggak bisa ditawar-tawar. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami. Bahwasanya nusul kitab, nas-nas kitabullah dan nas-nas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat sebagaimana tidak akan pernah bertentangan dengan realita, juga tidak akan pernah bertentangan dengan disiplin ilmu pengetahuan apapun. Kenapa? Karena akal yang sehat datangnya dari Allah. Kenyataan atau realita al-waqi' itu datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan kalau benar itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama datang dari Allah, tidak akan pernah bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Afala yadzabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajatu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka memperhatikan Al-Qur'an? Tidakkah orang-orang itu mau tadabbur Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, maka akan terjadi pertentangan yang sangat banyak sekali. Anda tidak akan meluaskan masalah ini karena bisa dilihat sendiri pada kitab. Bahwasanya ikhwan, Al-Qur'an As-Sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan realita yang ada. Dan tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Bagaimana Anda katakan tadi? Kalau ternyata diprediksikan adanya pertentangan antara nas dan antara ilmu pengetahuan atau realita atau al-waqi' atau akal, maka tinggal ada salah satu di antara tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nas itu tidak benar. Dalam artian mungkin hadisnya lemah atau mungkin hadisnya palsu. Dan itu banyak sekali. Betapa banyak hadis palsu, hadis lemah, gentayangan. di bumi pertiwi ini, sehingga para khatib, para penceramah, para ustadz sebagiannya, para kiai, mereka enak saja menyampaikan hadis-hadis itu, padahal hadis-hadis itu adalah palsu atau lemah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya tidak boleh dijadikan sebagai sebuah pedoman. Berangkat ya ikhwan dari keprihatinan inilah, berangkat dari keprihatinan ini, jadi sejak ana banyak melalang buana di bumi pertiwi ke banyak kota dan ke banyak pulau, jadi ada satu fenomena umum, yaitu setiap kali ana menyebutkan beberapa hadis yang masyhur ternyata lemah, itu wajah-wajah bengong. Setiap kali ana mengatakan utlubul ilma walau bisin hadis batil, jadilah ilmu sampai negeri Cina itu hadis batil. Jadi doa sebelum makan dengan lafaz Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar hadis lemah. Doa setelah makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin hadis lemah. Doa sebelum atau doa berbuka puasa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu hadis lemah. Itu wajah-wajah bengong. Kayaknya wajah-wajah bengong. Wih, kok lemah? Dan itu fenomena ada di mana-mana. Di Jawa, di luar Jawa. Barangkali dari situ, dari dulu niat ana itu kuat sekali untuk mengumpulkan, atau seandainya ada ustaz yang punya waktu luang untuk mengumpulkan hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu yang populer di Indonesia dalam satu kitab. Tak tunggu lama, setahun dua tahun, gak muncul-muncul kitab semacam itu. Akhirnya ana punya azam, harus ditulis sendiri. Ditulis sendiri dapat mukadimah putus. Dapat mukadimah saja terus putus. Kenapa ya ikhwan? Kesibukan, kesibukan ngajar, kesibukan dakwah, kesibukan idarah. Diteruskan bab pertama, putus lagi. Lama sampai beberapa saat kemudian setengah tahun yang lalu selesailah kitab itu, dan kitab itulah yang sekarang ada di sampul majalah. Yaitu hadis lemah dan palsu yang populer di Indonesia. Mudah-mudahan sebagai sedikit sumbangsih untuk kaum muslimin di Indonesia agar tidak terjerumus kepada hadis-hadis lemah dan kepada hadis-hadis palsu, meskipun kitab itu atau risalah itu masih banyak kekurangannya, namun mala yudraku kulluhu la yutrak kulluhu, sebagaimana kata para ulama, yang tidak ditemukan atau yang tidak diketemukan semuanya tidak harus tinggalkan semuanya. Itu kemungkinan yang pertama. Jadi hadis itu kemungkinan hadis yang lemah atau hadis yang palsu. Sedangkan hadis yang lemah dan hadis yang palsu itu sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Baik. Kemungkinan yang kedua, anggaplah kalau memang hadisnya itu sahih, Al-Quran dan hadis yang sahih atau hasan. Maka ada kemungkinan yang kedua, yaitu cara memahami Al-Quran dan cara memahami As-Sunnah itu yang salah. Dan itu juga ya ikhwan, penyakit yang sekarang menggerogoti tubuh kaum muslimin di negeri kita. Di mana dai-dai karbitan yang tidak pernah kita sebenarnya masih mentah di karbit jadi kuning gitu, tapi rasanya tetap kecut. Itu kadang-kadang banyak membawa ayat, membawa hadis difahami dengan otaknya tanpa kembali pada pemahaman salafun saleh. Tanpa kembali kepada pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama kita, akhirnya hadisnya sebenarnya inginnya ke kanan, dia jadinya ke kiri. Dan pada bulan ini banyak ya ikhwan. Na'udzubillah. Jadi pada acara biasa itu, acara-acara menjelang sahur gitu, acara-acara yang berbuka biasa, dan itu kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian yang sangat berharga atau yang sangat utama itu. Yang ketiga, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau memang Al-Quran dan As-Sunnahnya itu sudah benar, cara memahaminya sudah benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam kitabullah dan dalam sunnah Rasulullah, dengan pemahaman para salafun salih, pemahaman para ulama kita, kok masih kenyataannya bertentangan juga, maka yakinilah bahwasanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ilmu pengetahuan itu yang salah. Akal itu yang salah, realita itu yang salah. kemungkinan kedua otak manusia yang belum nyampe untuk memahami realita yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ambil sebuah contoh mudah atau dua contoh mudah. Yang pertama, teori Darwin, Charles Darwin dalam teori evolusinya yang diajarkan dari mulai tingkat SD sampai pasca sarjana, bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari satu spesies yang sama. Ini berasal ya hewan dari satu spesies yang sama. Kemudian berkembang jutaan tahun lamanya, berkembang sampai menjadi sekarang ini, yang akhirnya muncullah pemahaman manusia muncul atau manusia asalnya adalah kera. Kemudian berubah-berubah akhirnya jadi manusia purba, akhirnya jadi manusia. Setelah jadi manusia kok enggak pernah berubah lagi. Kemudian jerapah muncul dari binatang mirip kambing. Komodo muncul dari ikan paus. Dan lain-lain dalam itu mereka ana yahwan sejak dari SD dulu, tatkala jadi Pak Guru, Pak Guru IPA dulu memaksakan untuk mempercayai teori Darwin, anak sudah mengatakan teori yahwan naruli anak kecil saya saat kali sudah mengatakan enggak mungkin Adam enggak jadi kera. Nabi Allah Adam itu enggak pernah jadi kera, padahal beliau adalah manusia pertama. Maka ternyata ya Allah, bahwasanya teori Darwin runtuh berkeping-keping di depan ilmu pengetahuan itu sendiri.